Ala inna min asyratisa. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antur fa'al asrar. Orang-orang buruk tampil ke permukaan memimpin satu kaum. Watudu al akhyar. Dan orang-orang terbaik pilihan umat akan disingkirkan. Ternyata mulut mereka sudah dibungkam dengan uang 20 juta per bulan. Pantas mereka diam saja dengan kezaliman rejim ini. Makakah banyak mereka ustaz-ustaz kita yang hebat ketika ceramah, bahkan merasa paling Quran dan Sunnah, tahzir sana sini, lahir datang belajar Islam dari sana, tapi mereka tidak bisa membendung maksiat yang ada di tergim mereka belajar Islam. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Islam. Baru mereka berhenti. Panasnya kita memegang Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran Sunnah hari ini. Apabila kita jalankan dengan istiqomah, begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, yang ketiga Nabi Syu'aib, yang keempat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu mau masuk surga? Ternyata berubah, peminatnya banyak. Insya Allah pintu surga akan dibuka pintu sedekah. Di surga ada banyak pintu. Salah satu pintu surga adalah sedekah. Maka siapa yang ingin dipanggil namanya dari pintu sedekah, silakan bersedekah ke rumah mu'alaf insya Allah. Pimpinan Buya Ibnu Akil insya Allah. Sudah bersedekah tadi? Sudah. Nanti sedekah lagi ya. Kan tadi Ustaz Ibnu Akil, sekarang saya yang ceramahnya. Baik. Keberuntungan yang ke... Tadi Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kam adadu ahli jannah? Wahai Rasulullah, berapakah jumlah ahli surga itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, inna fil jannati ashruna wa mi'ata safin. Sesungguhnya di surga ada 120 saf. Dari 120 saf, walakum minha thamanuna safin. Jatah kalian di surga itu adalah 80 saf. Allahu Akbar. Artinya 2/3 surga sudah dibooking oleh Rasulullah untuk umatnya. Berarti sisanya berapa? 40. Matematika sama kan matematika kita? Matematika kita versi sekolah, bukan versi KPU kan? Ah, matematika versi sekolah apa versi KPU? Jadi berapa 120 dikurang 80? 40. Itu versi C1. Nah, ya 120 kurang 80 jadi tinggal 40. Sepertiga surga Allah bagikan kepada semua nabi dan rasul berikut umatnya. Di dalam hadis dari sahabat Abu Zar Al-Ghifari riwayat Imam Ahmad diceritakan, nabi berjumlah 124.000 orang. Dari 124.000 orang, hanya 12 nabi yang bukan Bani Israel. Dari 12 nabi yang bukan Bani Israel, hanya 4 nabi dari bangsa Arab. Ada yang tahu siapa 4 nabi dari bangsa Arab? Angkat tangan. Bani Israel dimulai dari Nabi Yusuf sampai ke Nabi Isa. Berarti di atas Nabi Yusuf siapa? Ya udah, hadiahnya enggak jadi. Padahal saya kasih hadiah dinar. Benar? Mas Yoga ada dinarnya Mas Yoga? Coba minta satu. Bang Yoga ada di kantong, di mobil ya? 0,01 gram dinar. Insya Allah kita akan mengembangkan ekonomi syariah. Mulai hari ini kita perjuangkan agar kita bisa meninggalkan riba. Ya, kita kembali ke ekonomi syariah. Kita ambil alih kembali ekonomi bangsa ini dari mereka yang telah mengimperialisasi ekonomi kita. Betul? Siap kembali ke dinar dirham? Insya Allah kami akan membantunya dan ini alhamdulillah. Ini ada contoh mini dinar. Kita akan gunakan ini sebagai alat tukar kita nanti di kampung hijrah akhir zaman. Ya, ada yang bisa jawab nih? Ya, ini emasnya nih. Ini uang kita nanti di kampung hijrah akhir zaman. Kenapa demikian? Nanti saya jelaskan di akhir. Kenapa kita harus segera hijrah? Masya Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, akan datang satu masa di akhir zaman di mana manusia akan memakan harta riba. Kalaupun mereka tidak memakannya, mereka akan terkena debu riba. Dan tahukah kita, dosa riba paling ringan itu sama dengan menzinahi ibu kandung kita sendiri. Maka segala kita hijrah ekonomi. Baik, nanti kita lihat bahaya ekonomi kapitalis yang dibangun oleh musuh-musuh Islam. Baik, jadi siapa? Ada empat nabi yang nabi bangsa Arab. Ibu-ibu, iya, baik. Siapa bu? Yang pertama, Nabi? Nabi Nuh? Bukan, Nabi Nuh dari Sumeria. Ah, nggak ada. Udah, masukin lagi. Yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Soleh, yang ketiga Nabi Syu'aib, yang keempat Nabi Muhammad SAW. Hafalin, ya Allah, harus kenal sama nabinya dong. Kalau kenal sama saya nggak dapat pahala. Kalau kenal sama nabi dapat pahala. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, berarti 98%. Ya, 98% atau 97% nabi dari Bani Israel. Allahu Akbar. Baik, kok jadi bicara nabi ini? Nah, artinya mereka semua hanya dapat 40 shaf untuk mereka dan umatnya. Berarti 80 shaf sudah Allah booking, sudah Rasulullah booking untuk umatnya. Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman memberikan kabar gembira di detik-detik terakhir Rasulullah akan wafat. Kata Jibril alaihi salam, aku mendengar Samitullah Azza wa Jalla yakun haramtul jannata. Ya, hatta yakunu ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhilah. Ya, aku haramkan surga bagi siapapun sehingga umat Muhammad ada di dalamnya. Jadi sebelum siapapun masuk surga, kita duluan yang masuk surga. Amin insyaallah. Ya, maka istiqomahlah menghadiri kajian majelis seperti ini ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Baik. Yang terakhir yang membuat kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan disiksa di akhirat. Tapi siksaan itu akan Allah segerakan bagi umat Nabi Muhammad di dunia. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Ummati hadhihi ummatun marhumatun." Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. "Laisa laha iqabun fil akhirah." Umatku tidak akan disiksa di akhirat. "Lakinna iqabaha fid dunya." Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. "Kaifa yakunu dhalika ya Rasulullah?" Bagaimana siksaan itu akan ditimpakan pada kami di dunia ini ya Allah, ya Rasulullah, sehingga di akhirat kami tidak disiksa? Satu, bil fitani, dengan fitnah, huru hara dan petaka. Maksudnya dengan fitnah geopolitik ini. Panasnya geopolitik yang kita alami hari ini seluruh dunia. Ya, mau kajian dihalangi, bahkan dicekal, dibubarkan. Giliran yang ke gereja dijaga. Panas kan? Panasnya kita memegang Quran dan Sunnah, mengamalkan Quran Sunnah hari ini. Apabila kita jalankan dengan istiqomah, begitulah cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua, bijalazila, dengan bencana alam. Sakit memang ketika terkena bencana alam, gempa, tsunami, longsor, apapun. Tapi jika kita meninggal dalam keadaan tidak syirik, kita dalam keadaan beramal soleh dan bertauhid, insyaAllah, sakitnya itulah menjadi siksaan bagi kita di dunia. Di akhirat tidak disiksa. Dan yang terakhir, wabil qasli, dengan pembantaian. Ya. Kita tidak bisa melupakan bagaimana saudara-saudara kita dibantai di Palestina, Suriah, di semua negara-negara Arab, termasuk di Uyghur. Tapi begitulah kesusahan mereka di dunia. Di akhirat mereka tinggal menikmati kebaikan mereka. Kenapa Allah berikan banyak demikian keutamaan kepada kita? Karena Allah telah menakdirkan kita hidup di zaman penuh dengan fitnah. Kita hidup di zaman penuh dengan huru-hara. Dan fitnah terbesar ada di zaman kita. Fitnah Dajjal. Saya khawatir Dajjal muncul di 5 tahun ke depan. Maka saya, demi kasih sayang, dari kasih sayang hati yang paling dalam bagi saudara-saudara kita yang belum nikah, besok lusa nikah. Mungkin Dajjal keburu datang. Karena kalau Dajjal sudah muncul, KUA dijamin tutup seluruh dunia. Kita merasa miris menyaksikan hari demi hari belakangan ini, di mana musuh-musuh Islam makin kuat menekan kita. Dengan propaganda mereka di media, mereka melancarkan standar ganda. Di satu sisi mereka butuh dengan kekayaan alam kita, di sisi lain mereka takut dengan kebangkitan kita. Betapa tidak, mereka tidak bisa lagi melakukan berbagai macam cara. Sudah habis ide kayaknya. bagaimana cara memerangi umat Islam yang sebentar lagi akan bangkit. Saya sudah beberapa kali menyampaikan dalam kajian demi kajian bahwa mereka pernah berkumpul di tahun 2005. 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di markas CIA, Central of Intelligence of America. 15 negara ini mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di Langley, Virginia, Amerika Serikat, membicarakan tentang siapakah yang akan menguasai akhir zaman ini. Yeah, the future belonging to our country or to our religions. Yeah. Masa depan ke depan ini mereka kayaknya akan jatuh ke orang Islam, itu kata mereka. Sehingga mereka membicarakan hal-hal penting. Salah satunya adalah, yang pertama mereka mengatakan, in 2024 we raise the new Islamic Caliphate in the world. 2024 akan bangkit kekhilafan Islam yang terbaru. Itu kata mereka, bukan kata saya. Tapi saya enggak tahu, mungkin mereka bicara ini setelah nonton video saya di YouTube. Pede. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan and Europe will become Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Serta yang ketiga, Islam, Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Mungkin itu bahasa Inggrisnya, saya enggak bisa bahasa Inggris. Itu kata mereka. Pertanyaannya, telunjuk mereka ngarah kemana? Ternyata yang mereka tunjuk Indonesia. Maka jangan salah, kita selalu ditekan habis-habisan dengan berbagai macam fitnah dan propaganda mereka. Ya, karena mereka tahu, dari sekian negara Islam yang ada di dunia, tinggal Asia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan kepemimpinan Asia ada di tangan Indonesia. Itu kenapa kita ditekan habis-habisan. Belum selesai kita difitnah dengan berbagai macam fitnahan seperti propaganda yang meradikalisasi simbol-simbol Islam. Ya. Celana cingkrang radikal. Ya. Cadar radikal. Ya, hijab radikal. Giliran orang yang seksi pakaiannya kayak artis radikal. Ya, radikal, siap panggil. Ya, gitu ya, masyaallah. Tapi jangan heran Bapak Ibu sekalian, jangan takut, mereka tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya Islam. Betul? Allah sudah menyatakan itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi'afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Papua paling toleran. Buta mata hati mereka. Buta mata mereka, buta telinga mereka, tuli. Bisu mulut mereka tidak bisa berkata-kata benar karena dunia telah menutupi hati mereka. Ini saya agak keras, terlalu keras, Pak. Aduh, jangan-jangan saya enggak diundang lagi, ceramahnya ekstrim ini. Allah Akbar. Allah sudah menyatakan itu, Bapak Ustaz. Jangan heran, ayatnya sudah ada. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatun wa lahum adzabun azim. Sudah jelas tuh. Di mata mereka ada penutup, telinga mereka tertutup, hati mereka pun tertutup, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana hak mana batil karena dunia sudah ada dalam hati mereka. Jadi jangan percaya sama mereka. Betul, Alhamdulillah. Kita umat Islam yang paling toleran. Kalaupun kita menyaksikan sakitnya saudara-saudara kita dibantai di Rohingya, Uyghur oleh mayoritas Buddha, orang-orang Buddha yang minoritas di tanah air kita tidak dibantai habis. Kalau kita ingin dendam bisa saja dihabisi, tapi tidak mungkin kita melakukan itu. Karena mereka tidak melakukan apa-apa yang di tanah air. Ya, ini toleransi kita. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tidak membahas itu. Intinya fitnah demi fitnah akan kita hadapi Bapak Ibu. Dan sampai kita murtad, itu target mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum ini satu. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama Islam. Baru mereka berhenti. Dan sekarang sudah banyak yang murtad. Rame-rame murtad dengan mengatakan selamat Natal dan tahun baru murtad. Jangan ragu, murtad. mengakui ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Murtad tidak? Nah, itu namanya syirik istiqlal, mengakui adanya Tuhan selain Allah. Ya, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, rahmati Allah. Fitnah demi fitnah memang akan melanda kita, karena kita memang berada di zaman penuh dengan fitnah tadi, Bapak Ibu. Ya. Dan itu merupakan isyarat kita berada di dekat pintu gerbang hari kiamat. Kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat, Bapak Ibu, tapi kita berada di pintu gerbang kiamat. Hadirnya Rasulullah SAW ini merupakan salah satu isyarat kalau kita telah berada di dekat dengan kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'ithu ana wasahka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan begini 14 abad yang lalu. Ya. Jadi Rasulullah sudah menunjukkan dua itu isyarat. Hari ini kita mau mengatakan apa? Saya melipat jari tengah saya. Antara kita dengan kiamat, Masya Allah. Sepertinya kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Kalau angka 1 berarti waspada ya, awas. Betul? Waspada. Kalau ini isyarat. Kalau 1, waspada. Kayaknya udah lupa nih. Kalau 2 itu isyarat. Kalau 1, waspada. Kalau waspada berarti dekat dengan kehancuran, dekat dengan kebangkrutan, dekat dengan kebinasaan. Itu waspada. Kalau isyarat, bisa isyarat menang, bisa isyarat berjaya, bisa isyarat, ya itu. Aduh, jadi kesana. Jangan pikir kemana-mana ya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan demikian. Saya melipat jari tengah saya, Bapak Ibu. Kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang membuat saya yakin kalau kita berada di pintu gerbang kiamat? Yang pertama, di dalam kitab Bainihaya fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam kitab Nihayatul Alim karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi rahimahullah, Hafizahullah. Ya, Rasulullah bersabda, "Bainai desa'ah," di pintu gerbang kiamat, "sinina khwadi'atan," di pintu gerbang kiamat akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, berarti pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Sudah terasa belum? Halo? Kemana ini ada? Sudah terasa belum? Sudah. Di mana? Di negeri entah berantah sana. Di negeri autopilot. Betul? Di negeri autopilot. Jangan bilang di Indonesia, nanti ditangkap. Indikatornya ada 3. Yukadzabu fiha shadiq, orang yang berkata jujur didustakan. Orang yang berkata benar dibohongi. Ketika yang jujur didustakan, yang benar dibohongi. Wa yusaddaqu fihal kadzib, itu yang kedua. Para pendusta, para pembohong dibenarkan. Maka ketika yang dua ini terjadi, yang ketiga pasti terjadi karena ini sistem yang diciptakan begitu. Wa yutamanu fihal kha'in. Maka para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa akan memimpin bangsa dan kaum itu. Tunjukkan dari 3 hal tadi yang belum terjadi di tanah air ini. Sudah terjadi belum? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat, di depan pintu gerbang kiamat. Ini wa rahmatullah. Maka saya aneh jika ada orang yang masih menyinyir tentang hal ini. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk istiqomah dengan Quran dan Sunnah. Amin. Baik, wa rahmatullah. Nah, ini maka jangan salah kalau fitnah demi fitnah makin dahsyat. Namun yakini Bapak Ibu rahmati Allah, sekalipun Islam ditekan, itu isyarat Islam akan makin kuat dan bangkit. Makin kuat mereka menekan Islam, Islam makin kuat insya Allah. Kita dengar apa yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik beberapa tahun kebelakang. Harusnya beliau hadir di Indonesia, namun karena di Indonesia ada sesuatu hal tidak bisa berarti diterima di Malaysia. Ini ceramah beliau di Malaysia yang seharusnya ceramah di Indonesia, Bapak Ibu, sampai kita mengetes. Who is forcing the American women to accept Islam? Who is forcing the European women to accept Islam? Allah. Baik Bapak Ibu, mohon maaf, sampai situ dulu, itu satu fakta. Dan apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik, semoga Allah menjaganya, ini juga sudah merupakan satu fakta-fakta yang terlihat di negara-negara Eropa. Kota London, populasi umat Islam makin bertambah sekarang. Aneh, disebut agama teroris tapi banyak peminatnya, Bapak Ibu. Kok banyak orang masuk Islam ke agama teroris? Kalau memang Islam teroris tadi, kenapa banyak yang masuk Islam?

Kemudian Vladimir Putin juga datang kepada Inggris. Dia membantu Abdul Fattah Al-Sisi. Abdul Fattah Al-Sisi adalah orang Syiah juga, Bapak. Akidahnya Syiah juga. Dan dialah yang berada di balik kudeta penggulingan Muhammad Mursi. Masya Allah. Saya ada datanya di sini. Bagaimana Mesir dibantai atas instruksinya. Begitu pula dengan Israel, dia ketemu dengan Benyamin Netanyahu. Dibuat MOU, dibuat kesepakatan untuk menguasai dunia. Vladimir Putin dengan rencana Rusia Raya, Israel, Benyamin Netanyahu dengan The New World Order, Roadmap to Jerusalem, Goes to Jerusalem. Itu rencana mereka. Maka dibuatkan MOU, dan MOU ini setelah selesai disampaikan kepada negara yang akan mengeksekusi di lapangan. Siapa negara yang akan mengeksekusinya di lapangan? Siapa? Iran. Iran ya. Dan saya tidak akan membahas ini, Bapak Ibu. Saya tidak akan membahas ini. Nanti saya salah ngomong. Saya cuma kasih tahu, saya enggak akan membahas itu. Itu saya salah ngomong. Nah, ini Bapak Ibu ya. Sudah terbukti, Bapak Ibu. Nah, kemudian beginilah cara mereka menghancurkan kita. Walaupun kita mayoritas, tapi sistem kepemimpinan pemerintahan mereka, political will dipegang oleh orang-orang yang menjadi agen mereka. Ini langkah pertama. Langkah kedua, hancurkan ekonomi mereka. Nah, bagaimana cara musuh-musuh Islam menghancurkan ekonomi kita? Ciptakan ekonomi kapitalisme. Inilah bagian dari the new world order. One government in the world. Artinya ada shadow government, permintaan bayangan. One economical system. Satu sistem ekonomi, kapitalisme, sistem riba. Baik, saya tunjukkan Bapak Ibu sistem riba. Boleh saya pinjam uangnya Bapak Ibu? Ada yang punya uang? Maaf, inilah dahsyatnya bahaya kapitalisme. Menciptakan jurang yang sangat lebar dan dalam antara si kaya dan si miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ini negara yang berlimpah ruah dengan buah-buahan. Negara tetangga mereka mati kelaparan meregang nyawa, menanti ajal. Bagaimana penghisabannya nanti di hadapan Allah? Mereka kaya raya, tapi membiarkan negara saudaranya mati kelaparan. Apakah ini yang disebut dengan pusat peradaban Islam? Hati-hati Bapak. Ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir, bukan kalau telah bertanya. Qala ma salakakum fi saqar, qala lam nakum minal musallin. Qalu ma salakakum fi saqar. Mereka berkata malaikat, kenapa, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang yang salat. Wa lam nakum nut'imum miskin. Dan kami tidak memberi makan pada orang-orang miskin. Andaikan kita dekat, tentu kita akan bantu mereka, Bapak Ibu. Jangan sampai mati seperti ini. Kaya raya berlimpah harta, tapi negara yang tetangganya miskin dibiarkan. Begini bahayanya sistem kapitalisme, Bapak Ibu. Setiap detik bayi-bayi mati, anak-anak mati kelaparan. Padahal di negeri mereka ada intan dan berlian, Bapak Ibu. Sengaja dibiarkan mereka mati, biar nanti negara mereka diambil alih. Inilah sistem standar ganda barat dalam memerangi Islam. Mereka butuh dengan sumber daya alamnya. Bukan hanya keringat yang mereka kuras habis dari umat Islam hari ini. Bukan kekayaan alam kita yang mereka eksploitasi. Bukan hanya emas kita yang mereka ambil. Bukan hanya gas alam yang mereka ambil. Dan bukan hanya darah yang mereka kuras di tanah-tanah kaum muslimin. Akidah umat Islam juga dirusak habis. Mereka natalan, kita ikutan bareng-bareng. Dikuras juga akidah kita. Inilah nasib umat Islam di akhir zaman. Dan inilah fitnah akhir zaman. Maka solusinya tidak ada lain. Munculnya pemimpin untuk segera memimpin kita seluruh dunia. Betul? Dan itulah Imam Mahdi. Allahu Akbar. Lanjut. Waduh, ibu-ibu semangat. Mereka berlimpah ruah makanan. Tetangga mereka mati kelaparan. Apa jawaban di hadapan Allah nanti, Bapak Ibu? Makanan bersimpah dibuang pada akhirnya. Satu keluarga menanti ajal bersama-sama. Inilah jahatnya ekonomi kapitalisme. Apa penyebab itu semua? Ini penyebabnya, Bapak Ibu. Saya tunjukkan penyebabnya. Penyebabnya ada di alat yang satu ini, Bapak Ibu. Inilah penyebabnya, Bapak Ibu. Mereka menciptakan mata uang kertas yang syarat dengan simbol-simbol Illuminati. Sayang sekali, ketika saya membahas ini, mereka mengatakan hoax, fitnah, dan cocok logi. Baik, berarti kalian menghalangi saya untuk berjuang di jalan Allah. Saya tuntut kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sudah jelas seperti ini mereka menutup mata. Ini emas-emas kita yang mereka ambil, Bapak Ibu. Dan tidaklah Amerika menciptakan satu lembar uang, berapapun nilainya, $1 atau $100 atau $10 atau $20 atau $50, maka akan ada emas senilai uang itu. Tidak ada satu lembar pun uang yang dikeluarkan Amerika, mereka Amerika membuat emas senilai uang tadi. Maka ketika dolar habis uang kertas, inflasi terjadi, Amerika tidak akan rugi karena mereka punya emas senilai dari uang yang mereka punya. Sementara kita menyimpan uang kita di bank, bangga uang kita banyak, giliran inflasi uang kita tidak ada artinya dan kita tidak mempunyai emas. Itulah kenapa kita akan kembali ke emas, baby. Untuk menjaga ketika inflasi terjadi, kita sudah punya solusi. Ya. Coba lihat, inilah kejahatan ekonomi kapitalisme. Menciptakan jurang yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin, antara barat dan timur, Bapak-Ibu. Tidak ada solusi kecuali kembali pada Quran dan Sunnah. Ya. Jangan sampai menutup mata hanya karena merasa diri lebih hebat daripada yang lain, lalu menghalangi yang lain untuk berjuang di jalan Allah. Jelas perbedaannya, Bapak Ibu? Jelas perbedaannya. Mereka main di Mobile Legend, sementara mereka tidak punya permainan kecuali tengkorak ayah-ayah mereka, tengkorak kakek mereka. Itu alat-alat permainan mereka. Mereka punya alas kaki yang hebat, teman kita alas kakinya lebih hebat lagi. Mereka bisa tidur nyenyak, yang ini lebih nyenyak lagi. Bapak Ibu, inilah jahatnya ekonomi kapitalisme. Maka tidak ada solusi kecuali kita kembali pada dinar dan dirham. Bapak Ibu, ini saya contohkan, perlihatkan bagaimana jahatnya ekonomi kapitalisme menciptakan inflasi yang dahsyat. Silakan lihat angkanya, Bapak Ibu. Ini hiperinflasi di Zimbabwe pernah terjadi tahun 2010. Lihat angkanya ada berapa? Berapa persen? Bilang, Bapak Ibu. Ya. Untuk membeli satu roti ini saja harus ada uang segini, Bapak Ibu. Hanya untuk membeli roti segini. Makin lama makin mahal roti. Sehingga mereka mencetak uang paling kecil. Paling kecil kita uang punya selembar 1.000 ya. 1.000 uang. Di sana paling kecil 50 juta. Paling kecil 50 juta. Dan lihat harga apel 1 kilo. Apel ini harganya sekilo 100 miliar. Ini lihat Bapak Ibu nolnya berapa. Apel ini 1 kilo harganya 100 miliar. Inilah inflasi. Betapa uang kita tidak berarti. Tapi emas, Bapak Ibu, akan tetap berarti. Baik, saya minta bisa pinjam uang 100 ribu, 5 ribu, 50 ribu, dan 2 ribu. Boleh saya pinjam? Nanti saya kembalikan, jangan takut. 5 ribu, ada 2 ribu? Ada 50, 100 ribu ada? Ada, udah bang, alhamdulillah. Ada 100 ribu? Ya, udah bang, 100 ribunya aja. Aduh, makasih banyak bang Farhan. Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud melakukan bugat pada negara ini, tidak. Kami orang Islam punya kewajiban untuk mengamalkan Quran dan Sunnah. Dan ini Quran Sunnah dilindungi oleh negara, betul? Negara dalam pasal 29, negara melindungi rakyatnya untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing, betul? Inilah bagian dari keyakinan kami. Bapak Ibu, di antara uang-uang kertas ini mana yang paling tinggi nilainya? Yang warna apa? Merah. Hafal yang warna merah. Yang paling kecil? Merah. Yang abu-abu. Yang paling besar? Yang merah. Yang paling kecil? Yang abu-abu. Apa yang membuat alat uang ini lebih kecil dari dan ini lebih besar? Nilainya, nilai yang tertera pada angka. Ini lebih besar dari ini, betul? Bukankah ongkos membuat ini sama dengan ongkos membuat ini? Sama kan? Apakah itu bukan riba? Riba fadli itu adalah barang yang sama, tapi yang satu nilainya lebih daripada yang lain. Kelebihan itulah disebut fadl, dan itulah riba. Al-asr fi riba az-ziyadah mutlaqan. Riba itu adalah tambahan secara mutlak. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasul yang tidak pernah berdusta. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Sayati fi akhir zaman yakuluna nasar riba." Akan datang di akhir zaman manusia akan memakan harta riba. Walaupun mereka tidak memakan harta riba, mereka akan terkena debu riba. Maka jangan ngaku berekonomi syariah kalau masih menggunakan nilai tukar. Baik, ada yang pernah melihat tanda tangan presiden di uang ini? Ada tidak? Ada yang pernah melihat tanda tangan Menteri Keuangan? Tidak. Lalu siapa yang tanda tangan di sini? Direktur Bank BI, Deputi Bank Indonesia. Apakah Bank Indonesia bertanggung jawab pada pemerintah dan Menteri Keuangan? Tidak bertanggung jawab pada Bank Dunia. Siapa yang punya Bank Dunia? Yahudi kan? Alat ini, kontrol Yahudi terhadap perekonomian kita. Bapak Ibu yang mati Allah. Baik. Apakah pemerintah yang mencetak uang ini? Bukan, Bank Indonesia. Pemerintah membuat anggaran RAPBN untuk 5 tahun ke depan. Melalui sidang pleno MPR, DPR RI, setiap 5 tahunan sekali. Lahirlah angka RAPBN, diserahkan pada Bank Indonesia, disediakanlah uang sejumlah ini. Sejumlah RAPBN. Lalu diberikan pada pemerintah, pemerintah menyebarkan lewat departemen, dari departemen turun pada kantor-kantor, sampailah ke kita. Apakah pemerintah membayarnya cash ke Bank Indonesia? Tidak. Kredit kan selama 5 tahun dicicil, betul? Kalau dicicil ada bunganya tidak? Bunganya dihitung dari per gepok atau per lembar? Berarti per lembar ini ada bunganya. Ketika kita menyimpan uang ini dalam dompet kita, kita siap membayar uang ini dengan bunganya. Kita siap membayar bunga uang itu. Apakah itu bukan riba? Baik, berhormati Allah. Baik. Dan ini saya contohkan inflasi, Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud dengan inflasi, penurunan nilai mata uang. Dulu waktu saya SD, dengan uang 2.000 ini kebeli baju lebaran. Betul, Bu? Ibu, dengan uang 2.000 ini dulu kebeli apa, Bu? Kebeli lemari. Betul, Bu? Uang 2.000. Saya pernah mengalami beli bakso cuanki 5 perak. Waktu SD kelas 1, Bapak Ibu. Sekarang cuanki berapa? Laku bisa 2.000? Enggak. Ini sekarang 2.000 bisa beli apa? Dulu bisa beli baju lebaran, sekarang? Parkir motor. Inilah penurunan nilai mata uang. Inilah inflasi. Belum satu abad, baru 35 tahun yang lalu. Tapi Rasulullah pernah menyuruh Ali bin Abi Thalib, beli kambing ke pasar. Dikasih 1 dinar oleh Rasulullah SAW. Kenapa Ali yang disuruh? Karena Ali pinter beli kambing. Datang ke pasar kambing dapat 1 dinar, 1 ekor kambing. Pulang di tengah jalan ketemu sahabat yang lain. Alhamdulillah, Li, dari mana Li? Beli kambing, ini kambingnya. Aku beli Li, kebetulan aku lagi butuh kambing. Jangan, ini punya Rasulullah. Gampang, kamu beli lagi nanti, kan kamu pintar pilih kambing. Kamu beli berapa? 1 dinar. Aku beli 2 dinar, mau gak? Kamu gak rugi, ridho. Oh, ridho saya. Karena aku butuh kambing yang bagus dan kamu selalu milih kambing bagus. Dijual kepada orang tadi 2 dinar. Ali balik lagi, jadi dapat 2 ekor kambing. 14 abad yang lalu, 1 kambing, 1 dinar. Hari ini? Ini jaraknya 1.400 tahun. Yang ini 35 tahun, anjlok harganya. Kambing, 1.400 tahun dulu, 1 dinar. Sekarang? Tetap 1 dinar. 1 dinar sekarang 3.450, kurang lebih, kalau salah. 3.400, bisa kebeli kambing? Allahu Akbar. 1.400 tahun, dinar tidak berubah. Tidak mengalami inflasi. Maka siap-siap, kembalikan uang kita. Segera ganti uang kita ke emas. Saya tidak mengajurkan trust money. Baik, Bapak Ibu, ya, ini ada satu gambaran bagaimana peperangan yang akan terjadi, Bapak Ibu. Ya, ini perang demi perang yang disebutkan Rasulullah SAW menjelang kemunculan Imam Mahdi. Pertama, perang dunia ketiga. Nah, dari sini, dari perang sini, kemudian muncul Imam Mahdi sampai perang ini, perkiraan saya, Bapak Ibu, teknologi masih ada di perang-perang ini. Di fase-fase ini teknologi masih ada. Adapun di sini, setelah Istanbul dikuasai kaum muslimin, artinya ahli kitab kalah, maka teknologi akan hilang. Rasulullah SAW menyatakan dalam kitab Mausu'ah min Ashratis Sa'ah, karya Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Syekh dari Syam, boleh menukilkan hadis Rasulullah SAW, bainal malhamah wa fathi Konstantinia wa baina khurujid dajjal sab'ata asyur, antara malhamatul kubra, dibebaskannya Turki, Konstantinopel, Istanbul, sampai kemunculan dajjal itu 7 bulan saja. Artinya sangat dekat peristiwa ini. Peristiwa ini dengan kemunculan Dajjal. Ya. Nah, Dajjal akan muncul, teknologi sudah tidak ada. Maka manusia sangat kehilangan tempat bergantungnya. Bagaimana tidak? Hari ini kita melihat manusia sangat bergantung pada teknologi, betul? Kita sangat butuh dengan gadget. mau makan aja pakai GoFood, mau berangkat pakai Grab. Kita mobilitas kita terkait dengan Grab. Nanti Rasulullah, teknologi akan hilang. Sumu'atum ila ma bada'tum, sumu'atum ila ma bada'tum, sumu'atum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali tanpa teknologi. Maka manusia kehilangan separuh jiwanya, separuh hidupnya. Di saat itulah Dajjal muncul dengan fitnahnya. Sihir Dajjal menggantikan teknologi, maka wajar banyak manusia yang menjadi pengikut Dajjal karena mereka bergantung hidup dengan kemampuan sihir Dajjal menggantikan hilangnya teknologi. Bapak Ibu, itu fitnah, buruknya fitnah Dajjal. Dan ternyata yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal adalah kaum wanita. Kenapa kaum wanita, Ustaz? Laki-lakinya kemana? Banyak yang sahih di perang-perang ini, Bu. Banyak yang sahih, jadi habis laki-laki. Maka yang tersisa kaum wanita. Bapak Ibu rahmati Allah, ada satu contoh perang yang ingin saya perlihatkan di sini. Tidak dapat saya bayangkan jika perang nuklir terjadi. Nanti kita bicara tentang nuklir, kalau saya butuh waktu setengah jam untuk membicara tentang nuklir. Tapi waktu kita tidak cukup. Kita perlihatkan saja bagaimana contoh perang nuklir jika terjadi, Bapak Ibu. Berlindunglah pada Allah. Sekali lagi, memang kita sangat membutuhkan perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Fitnah yang akan dahsyat terjadi menimpa kita. Ini contoh perang nuklir, Bapak Ibu. Tidak mau menyaksikan kembali apa yang kami saksikan di Suriah terjadi di tanah air ini, Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus bersiap-siap. Allah sudah memerintahkan pada kita. Dalam surat Al-Anfal ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'aidulakum. Persiapkan oleh kalian, untuk kalian. Masata'atum, dengan kemampuan kalian. Mingkuatin, dari kekuatan fisik. Belajar fisik, belajar berkuda, belajar berenang, belajar memanah, belajar tombak. Karena itu yang akan menyelamatkan kita di saat teknologi sudah tidak ada. Ketika perang nuklir, sembunyi kita di bumi hijrah akhir zaman. InsyaAllah malaikat akan Allah turunkan untuk melindungi kita. Ya. Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang menyelamatkan Nabi Musa dari kejahatan Fir'aun. Adalah Allah yang telah membelah lautan. Betul? Di luar nalar kita memang. Lalu kenapa? Apakah itu hanya cerita saja? Tidak akan terulang kembali? Sementara Allah yang kita sembah hari ini sama dengan Allah yang disembah Nabi Musa dan Bani Israel. Betul? Maka hadirkan keyakinan itu. InsyaAllah Allah akan melindungi kita. Ya, berangkat dari hadis ini, satakunu hijratun ba'da hijratin, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Famin khairi ahli al-ardi yawma idzin alladziina yuhajjiruna ila baiti hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di muka bumi saat itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim. Sebelum kita hijrah ke Syam, kita berlatih hijrah di negeri kita sendiri, Bapak Ibu. Itulah alasan kenapa kami berpikir untuk memiliki bumi hijrah. Ada beberapa tipe rumah yang kami sudah cek dan kami persiapkan insyaAllah. Yang pertama, tipe rumah komposit. Rumah ini tahan gempa. Inilah rumah yang sudah dibangun di Lombok pasca gempa, sudah ada 100 unit. Kalau selama ini kita bangun rumah berapa lama, Pak? Berapa bulan kita bangun rumah? 7 bulan. Ini 7 hari, Pak. Ini 7 hari dan bisa bongkar pasang, knockdown. Dan rumah ini kita setting tahan gempa insyaAllah. Dan tahan panas. Tujuannya apa? Untuk bertahan di akhir zaman. Menghadapi bencana geografis. Ini tipe rumah yang komposit. Seperti ini hasilnya. Ini rumah pertama, tipe rumah pertama komposit yang kami tawarkan di kampung hijrah akhir zaman nanti. Jadi saya sudah bicara dengan Ustaz Jo. Ustaz, ini tipe-tipe rumahnya. Sudah saya obrolkan dengan beliau. Ya. Nah, ini tipenya seperti ini. Ya. Yang kedua, tipe rumah dari bambu. Cuma ini daya tahannya memang bisa sampai 10 tahun. Maafi musilah, karena memang ya perhitungan waktu wallahualam, Allah yang menghendaki. Karena kiamat ada di tangan Allah, Bapak Ibu. Ini tipe-tipe rumah yang, dan ini saya pernah tidur di sana. Ini sudah dibangun juga, teman-teman sudah membangunnya. Dan saya pernah tidur di sana. Ini di kampung hijrah di daerah Bogor. Seperti ini, sudah ada beberapa kampung hijrah di Jawa Barat. Nah, silakan dikreasikan, atau mau secanggih ini silakan dikreasikan. Dan ini bagian dalamnya. Yang ketiga, tipe rumah dari kayu ulin. Ini pun sudah saya survei dan sudah ada. Indah memang, bagus. Nah, tergantung kita. Yang jelas, kita persiapkan kampung hijrah akhir zaman kita, rumah-rumah kita untuk mempersiapkan diri kita kembali ke alam. Ya, ini bagian dalam dari kampung hijrah akhir zaman. Kemudian, ada beberapa tanaman unggulan yang ingin coba kita tanam. Pertama, buah tin, Bapak Ibu. Ini adalah buah tin, alhamdulillah di Ciwidey. Ini Bapak Ibu sudah tumbuh di Ciwidey. Sudah panen alhamdulillah dan sudah diekspor ke Turki. Kenapa harus kita tanam buah tin? Ini alasannya. Kenapa Allah berfirman wa tini wa zaitun? Bapak Ibu tahukah kita? Para antariksawan di ruang angkasa, mereka tinggal di ruang angkasa bukan sehari dua hari kan? bukan sebulan dua bulan. Ada yang tinggal di stasiun ruang angkasa dari Rusia 2 tahun tidak pulang ke bumi. Selama 2 tahun apa yang mereka makan? Apakah mereka makan nasi padang? Tidak kan? Apakah mereka minum air? Tidak. Mereka hanya mengonsumsi kapsul saja. Kapsul itu yang mereka konsumsi sehingga mereka bisa bertahan di sana 2 tahun. Ternyata mereka merahasiakannya dari kita. Inilah kenapa Allah bersumpah dengan watin, dengan demi buah tin. Ternyata kapsul yang mereka makan itu adalah ekstrak buah tin. Maka ini solusi kita untuk menghadapi kelaparan 3 tahun. Rasulullah menyebutkan sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun kelaparan kan? Alhamdulillah cuma 3 tahun. Nabi Yusuf 7 tahun kan? Nah, untuk menghadapi kelaparan itu kita ciptakan nanti ekstrak buah tin. Alhamdulillah sudah ada pakar yang siap membantu kita membuat ekstrak buah tin. Yang kedua, buah zaitun. Kenapa buah zaitun ini kita akan tanam? Belajar dari mereka yang ada di Palestina, di Suriah ya. Kulit mereka mulus-mulus. Ketika ada luka, luka mereka cepat sembuh. Ternyata pertahanan kulit mereka hebat. Kenapa? Karena mereka setiap hari mengkonsumsi ini diantaranya. Nah, ini yang akan kita tanam juga di kampung hijau akhir zaman. Di Bandung sudah tumbuh alhamdulillah. Bandung Utara. Dan yang terakhir yang akan kita tanam sebagai komoditas unggulan adalah kurma. Sebagai pengganti palawija. Kurma bisa bertahan di musim panas, di musim kemarau. Maka ini kita persiapkan untuk kita tanam di kampung hijrah akhir zaman. Allah perintahkan kita untuk bersiap. Kalaupun kita gugur, kita sudah bersiap-siap, kita dapat pahala. Ada yang jadi korban tidak bersiap-siap, konyol itu Bapak, tidak dapat pahala. Baik, dan terakhir Bapak Ibu, kita bangun ekonomi Islam, menyeret dominasi ekonomi kapitalisme. Kita hijrah segera dari riba Bapak Ibu. Ini alasan kenapa kami membuat ini Bapak Ibu sekalian, untuk kami gunakan nanti sebagai alat tukar nanti di kampung hijrah akhir zaman. Bapak Ibu yang ingin tahu tentang mata uang ini, Bapak Ibu silakan nanti hubungi sahabat yoga. Ini saya simpan, tadi sudah saya serahkan ke Ustadz Jul sebagian. Sekarang saya serahkan ini ada di sahabat yoga. Bapak Ibu yang membutuhkan ini dari sahabat yoga silakan hubungi beliau. Nanti saya simpan di sahabat yoga. Bapak Ibu yang berminat untuk alat tukar ini, insya Allah ini adalah emas asli, Bapak Ibu bisa buktikan. Ya, tadinya saya ingin kembali pada dinar, tapi ternyata berbeda dinar antara versi Ustadz ini dengan Ustadz ini. Maka itu bisa menjadi riba jika kita gunakan dalam satu muamalah, dalam satu transaksi pasar yang sama. Maka kita kembali ke emas, kalau emas nggak ada perselisihan. Ini yang 1 gram, dan ini yang 0,05 gram, dan ini yang 0,1 gram. Ya Bapak Ibu, segeralah menabung emas sebelum nanti inflasi melanda kita. Nanti saya sampaikan, saya sudah mendapatkan satu data dan saya khawatir ini terjadi. Jika hari ini, jika itu terjadi, 1 juta uang kita akan bernilai 1000. 1 juta uang kita akan bernilai 1000. Ingat, musuh-musuh Islam sudah menyiapkan plan B untuk menghancurkan umat Islam. Ketika secara politik mereka tidak bisa menghadapi kita, mereka akan hancurkan kita secara ekonomi. Sebelum itu terjadi, mari kita hijrah bersama-sama mulai dari sekarang. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah ada kedaifan saya pribadi dan saya beristighfar kepada Allah. Nah, Bapak Ibu, saya akan kembali ke sini karena ini adalah kampung halaman saya. Kakek saya dari Bukit Tinggi, Sungai Puar. Kakek saya, ayah dari ayah saya orang Bukit Tinggi, Sungai Puar. Jadi ini kampung halaman saya ke Bukit Tinggi itu ya.